Mitra bisnis, B.J. Habibie dan Megawati pernah jadi bulan-bulanan saat menyelamatkan hutang para konglomerat dengan BLBI. Bahkan hingga sekarang kasusnya masih dipermasalahkan. Kini Amerika melakukan hal serupa, yaitu menyuntikan dana sebesar 700 miliar dolar Amerika untuk mengatasi krisis yang terjadi di sana. Saat ini sudah terhubung dengan pengamat marketing, Andika Utomo. Pak Andi, apa komentar Anda? Saya rasa memang ada kemiripan ya, kasus sama di Amerika, walaupun sebabnya tidak sama. Kalau kita ini kan bareng-bareng krisisnya dengan negara-negara lain. Tapi kalau Amerika itu krisisnya dia sendirian, yang lain tidak ikut krisis. Nah, ketika dia krisis karena subprime mortgage, itu yang lain juga kena krisis, walaupun tidak terlalu parah. Nah, karena yang pertanyaannya, kalau Amerika kan boleh BLBI itu, istilahnya begitu ya, bailout itu. Indonesia kenapa dulu dipermasalahin kan gitu kan? Saya kalau melihatnya ya, dari sisi marketing gitu ya, bahwa sebenarnya niatnya BLBI itu tidak salah gitu, sudah benar apa yang dilakukan oleh Amerika sekarang. Setelah Indonesia melakukan kebijakan seperti itu, dan akhirnya menjadi masalah hingga saat ini, Pak. BLBI-nya sendiri tidak salah, tetapi caranya yang salah. Semua peraturan ditabrak, semua regulasi ditabrak, kemudian rambu-rambu juga tidak diindahkan. Nah, itu yang menyebabkan BLBI menjadi salah. Bukan salah niatnya, bukan salah konsepnya, bukan salah BLBI-nya, tetapi adalah salah implementasi BLBI itu dilakukan di Indonesia. Itu yang menyebabkan BLBI menjadi ramai. Sehingga banyak orang yang sifatnya politis, ya, sifatnya oportunistik, gitu ya, itu muncul di permukaan. Karena memang ada banyak lubang, dalam tanda petik, yang bisa ditembak oleh orang-orang tertentu. Ini yang dulu tidak terpikirkan. Jadi mungkin dulu karena masih terbawa oleh hawa orde baru, sehingga rambu-rambu tidak terlalu diindahkan. Nah, sekarang jadi persoalan. Tetapi saya tidak melihat bahwa BLBI itu sendiri niatnya salah enggak. Tapi memang harus dilakukan pada saat itu. Karena kalau tidak, akan lebih parah kondisinya. Lalu sekarang, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk hal ini, Pak Andi? Untuk krisis ini benar-benar peranan bank sentral ya. Dalam ini Bank Indonesia itu penting sekali. Salah langkah sedikit itu akan berakibat fatal. Dan emang ini agak dilema buat bank sentral. Kalau dia mengatasi masalah ini atau mengurangi dampak dari problem yang ada di Amerika ini, sedikit aja salah itu bisa berabe ya. Misalnya dengan pengetatan uang, menaikkan suku bunga. Itu badan usaha yang terkena duluan, yang terkena imbasnya. Itu harus hati-hati sekali. Karena kalau tidak, akan berimbas kemana-mana. Makanya saya pikir peranan pemerintah melalui bank sentral ini menjadi kritikal, ya, menjadi penting. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau gitu peranan pengusaha bagaimana? Peranan pengusaha juga penting. Ya, karena banyak juga para pengusaha yang melakukan ekspor ke Amerika. Ini tentunya akan berdampak. Karena Amerika akan lesu perekonomiannya, tidak akan banyak permintaan, demand-nya akan turun, dan kuota-kuota yang dulu dinikmati oleh para pengusaha, ya, kalaupun ada, itu akan dikurangi. Bahkan mungkin akan dihilangkan, itu akan berdampak kepada performa dari usaha-usaha itu sendiri. Nah, yang harus dilakukan adalah satu efisiensi jelas. Yang kedua, membuat atau menciptakan pasar-pasar baru. Opportunity baru, peluang-peluang baru. Ini penting, jangan tergantung oleh satu negara. Kalau bisa kita bergantung pada banyak negara. Sehingga kalau satu krisis, yang lain masih ada. Jadi jangan taruh terus dalam satu keranjang. Itu prinsip dari usaha. Baik Pak Andi, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama pengamat marketing Andika Utomo. Saya Dewi Sintawati.